tidak boleh memilih pemimpin non-muslim kecuali Anda berada di wilayah non-muslim. Kita hidup di wilayah kita minoritas, memang harus mereka jadi pemimpin, silakan. Tapi kalau di wilayah Islam, tidak boleh. Itu sudah, mau dia adil kah, mau dia berani kah, mau dia apa, tidak boleh milih non-muslim. Intinya itu, gitu ya. Ini sudah hukum sendiri. Bisa baca surah Al-Ma'idah ayat 7. Sebenarnya dalilnya Al-Ma'idah ayat 54 sampai 58 ya. Tapi ayat 57 jelas. Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, jangan pernah menjadikan pemimpin orang-orang yang telah kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Enggak boleh. Ya. Baik, saya bacakan lebih baik ayatnya supaya jelas ya. Silakan dibuka Al-Ma'idah ayat 54 mulai ya. Sudah buka? Baik, saya bacakan ayatnya. Saya bicara ini masalah hukum syar'i ya. Saya tidak ada dukungan sama sekali kepada calon manapun. Tapi saya ditanya tentang hukum syar'i. Saya menjelaskan hukum syar'inya. Dan ini perlu dijelaskan karena banyak umat Islam sekarang yang ngomong tidak ada ilmu nih. Gak apa-apa, inilah, itulah, daripada apa ini? Kalau gak ada ilmu jangan ngomong. Ini firman Allah kekal sampai hari kiamat. Dengarin ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 54 Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sampai sini tahan dulu ayatnya, saya terjemahkan per letter ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. May yartadda minkum 'an dini, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya. Fasawfa ya'tillahu biqaum, Allah akan datangkan penggantinya orang yang murtad itu. Satu orang murtad dengan satu kaum. Satu kaum itu minimal 3 orang. Jadi kalau ada orang murtad, biarin aja murtad sudah. Dinasihatin gak mau dengar, biarin aja sudah. Islam gak butuh dengan orang seperti itu. Memang Islam yang dibutuhin kok. Orang kalau masuk Islam selamat, kan gitu. Orang keluar dari Islam ya masuk neraka. Jelas konsepnya. Kalau kita sudah nasihatin gak mau dengar ya sudah. Dan Allah janjikan kalau ada yang murtad satu, Allah akan gantikan dengan satu kaum. Kaum minimal 3 orang. Cirinya orang yang akan menggantikan orang yang murtad tadi adalah fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan dia juga mencintai Allah ya. Lalu dikatakan azillatin 'alal mu'minin, mereka merendah di depan orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mulia di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka selalu berjihad di jalan Allah. Di sini dikatakan yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak pernah takut sama sekali. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu wasi'un alim, Allah itu zat yang maha luas dan maha mengetahui. Lalu lihat firman ayat 55-nya, ini berlanjut sampai 58 ya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya penolong kalian, tempat kalian bersandar adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah, yang ciri mereka, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka rukuk ya, mereka rukuk. Ayat 56, mereka salat maksudnya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tempat pelindungnya, bersandarnya, maksudnya tempat rujukan. Allah Rasulnya bilang pilih yang ini, kita pilih yang ini. Enggak, haram, halal menurut Allah dan Rasulnya. Fa inna hisballahumul ghalibun, sesungguhnya kelompok itu yang akan Allah berikan kemenangan. Lalu ayat 57 ini saksi bahasan. Ya ayyuhalladzina amanu. Maaf, berarti hanya sampai 57 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. Janganlah pernah kalian menjadikan ya orang-orang yang telah menjadikan agama kalian main-main ya. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani, sebelum kalian. Wal kuffar, dan orang-orang kafir. Awliya, sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Dan masih ada banyak ayat-ayat yang lain berbicara masalah ini ya. Tapi yang jelas, kita hukum syar'inya di komunitas muslim tidak boleh memilih non-muslim. Ah.